Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwana fi din, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sifatul salat ala bawi ma warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat sebagaimana yang waris datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas dari syuruthus salat, demikian pula memasuki niat dan takbiratul ihram berikut dengan gerakan tangan dan hukum-hukumnya. Demikian pula beberapa hal yang dilarang dalam pergerakan kepala dan apa yang disunnahkan. Dan terakhir kemarin kita sebutkan di antara muharramat di salat yang diharamkan dalam salat adalah waktu basar tidak selamat, mengangkat pandangan ke langit, wal-iltifat yaminan aw-shimalan, dan menoleh oleh ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah al-istiftah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, thumma yastaqihu bima ja'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yaqul. Kemudian seorang yang salat dia membaca istiftah yang maknanya al-fath itu kemenangan atau pertolongan. Sementara istiftah dengan wajah istiftah ala istiftah ini maknanya talabul fath, minta dibukakan, minta diberikan dari doa. Seseorang membaca doa istiftah sesuai dengan apa yang datang dari Nabi alaihi wasallam, dan itu ada beberapa macam. Fayaqul, yang pertama dia bisa katakan, dia berdoa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghfir khatayaya bil ma'i wath-thalj wal barad. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi hadzal lafz. Lafaz yang tadi kita baca adalah riwayat Bukhari dengan sanadnya sampai kepada hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Muslimun bi lafz, adapun riwayat Al-Imam Muslim yaitu dengan lafaz wa naqqini min khata, Allahumma naqqini min khataayaya, sebagai ganti dari Allahumma naqqini minal khataaya. Boleh dibaca Allahumma naqqini minal khataaya seperti riwayat Bukhari, dan boleh juga sahih dalam riwayat Muslim Allahumma naqqini min khataaya. Ulangi dua kali. Ya, kama ina fasawbul abiyadu minal danas, Allahumma ghfir khataaya bil ma'i wa thalji wal barad. Maka riwayat Bukhari bacaan yang pertama yakni Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dibaca khataayaya. Kama ba'atsa bil masjid wal maghrib. Yang kedua, Allahumma naqqini minal khataaya. Yang kedua, bukan khataayaya namun al khataaya. Yang ketiga, Allahumma ighfir khataayaya. Ini dibaca Bukhari. Adapun riwayat Muslim semuanya dibaca khataayaya. Baik, kalau al khataaya artinya kesalahan, kalau khataaya ya artinya kesalahan-kesalahan saya. Dan nanti akan kita terjemahkan dan kita jadi kandungan daripada doa ini insyaallah. Demikian pula riwayat Muslim, waqtilni min khataaya bitalji wal ma'i wal barad. Jadi ada sedikit perbedaan lafaz. Allahumma waqtilni min khataaya bitalji wal ma'i wal barad. hanya dibalik saja antara al-ma dan salj, dan sama diakhiri dengan al-barad. Baik, ini riwayat Muslim. Adapun arti ataupun doanya, insyaallah nanti akan kita bahas ketika ulang. قال أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكل هنية قبل أن يقرأ. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kelengkapannya disebutkan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir salat Allahu Akbar, ini takbir ihram, dan telah kita sebut hukumnya rukun. Apa rukun artinya? Harus dikerjakan dan tidak sah sholat tanpanya. Sehingga telah kita sebutkan takbiratul ihram yang pertama ini harus dibaca. Apakah sholat munfarid, makmum ataukah imam? Adapun mengangkat tangan, jumhur ulama ini sunnah. Kalaupun orang tidak mengangkat tangan, sekalipun ikut dalam sunnah menjadi sunnah, namun tetap sah sholatnya. Berbeda ketika dia tidak membaca takbir Allahu Akbar. Dan ini telah kita bahas. Dan takbiratul ihram yang pertama kedudukannya tidak sama sebagaimana takbiratul intiqal, takbir-takbir perpindahan yang lain. Meskipun yang lain juga pendapat yang kuat adalah wajib, namun tidak sampai tingkat rukun. Sehingga kalaupun seorang terlupa masih sah sholatnya. Adapun takbiratul ihram yang pertama kan Allahu Akbar ini wajib dan rukun, harus. Kemudian disebutkan dahulu apabila Rasulullah SAW bertakbir dalam sholat, sakata Hunayyatan, beliau diam sejenak. Qabla an yaqra, sebelum membaca. Wa hadha fi salatil jahriyah, dan ini pada salat-salat jahriyah. Yakni salat-salat yang bacaan imam dikeraskan sampai makmumnya mendengar. Maka sebelum membaca Al-Fatihah, Rasulullah SAW terlihat diam sejenak antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah. Wa kana la yumkin lil sahaba radhiyallahu anhum an yad'u saghiratan aw kabiratan yahtajuna ila fahmiha illa sa'alu anha. Sesuatu yang tidak mungkin bagi para sahabat membiarkan atau mendiamkan satu perkara baik kecil maupun besar, suatu perkara yang mereka butuhkan untuk mereka pahami tanpa mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala pilih para sahabat, manusia-manusia terbaik, sahabat terbaik dari nabi yang terbaik, yang memang diantara sifat mereka memiliki lisan dan sa'ula, lisan kita bertanya, dan ini bertanya yang pada tempatnya, bukan bertanya pada perkara ta'amuk berdalam-dalam atau untuk menguji atau pertanyaan yang kurang ada, namun betul-betul pertanyaan soal tentang ilmu yang butuh mereka pahami untuk mereka amalkan. Apakah berkenaan dengan tafsir ayat, apakah perbuatan Rasul, ataukah yang lain, mereka bertanya. Rasul pernah sholat zuhur 2 rakaat. Rasulullah selesai bertanya, ya Rasulullah, apakah sholatnya memang dikosor atau Anda terlupa? Rasul pertama kali menjawab, saya tidak lupa dan tidak dikosor. Akhirnya Rasul meyakini ini 4 rakaat. Kemudian setelah beberapa saat Rasul bertanya, Akamakala Zulyadeh, apakah seperti yang diucapkan Zulyadeh? Naam ya Rasulullah, iya itu ya Rasulullah. Kemudian Rasul berdiri, menambahkan salat 2 rakaat, selesai kemudian salat, ditambahkan lagi, yaitu sujud sahwi salat-salatnya. Karena alamnya jadi ada 2 kali, ya kan? Ada yang kelebihan. Sesuatu yang kelebihan dalam salat bukan di salat-salat, ada yang kurang untuk kami sebelum salat, dan ada beberapa pembahasan yang kami ketahui tentang rahmi dan yang lain. InsyaAllah ada tempatnya. Syahidnya adalah para sahabat tidak pernah diam. Ketika memang ada perkara yang butuh mereka tanyakan, untuk mereka pahami, tidak mencegah mereka untuk malu atau tak sombong untuk bertanya. Dan disebutkan oleh para ulama, la yanalul ilm mustahil wala mutakabbir. Para ulama dahulu mengajari tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan sombong. Orang yang malu ya, mau tanya tapi kok izin. Kalau memang butuh ya, maka tanya. Jika tidak, maka dia akan terhalang dari ilmu. Tidak dapat jawaban, tidak dapat jalan keluar. dari segala problema ataupun pertanyaan yang dia pikirkan. Karena malu bertanya. Atau yang kedua, wala mutakabbir, tidak pula sombong. Karena dia merasa terlalu tinggi diri ataupun gengsi, ya, tidak level untuk tanya, ya, kepada ini dan itu. Maka ini juga tidak akan mendapatkan hal ini. Demikian Ummul Mukminin istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha memuji para sahabat, para sahabat-sahabat wanita Ansar rahimallah nisa al-Ansar. Semoga Allah merahmati para wanita Ansar. Dahulu mereka tidak terhalang dari rasa malu untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara yang mereka tidak paham. Sekalipun masalah darah haid, sekalipun masalah mimpi basah. Terkadang mereka awali prolog dengan ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Al-mar'ati huslu idza ra'at. Apakah ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu dari kebenaran. Apakah wanita juga wajib mandi besar kalau mimpi basah? Sampai itu dalam permasalahan tersebut, maka demikian ini, mereka ketika butuh untuk jawaban, bertanya, mereka pun bertanya. Jadi dipuji oleh Aisyah, rahimallah nisa ala al-Ansar. Semoga Allah merahmati para wanita. Dan banyak kejadian demikian tentang hal yang demikian. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Ada pun selainnya, ya. Malu itu banyak pada perkara yang baik. Banyak menjadikan baik pada perkara. Menjadikan seseorang malu untuk berbuat dosa, malu kemudian mencegah menghalanginya untuk berbuat tidak normal atau tidak baik. Makanya disebutkan al-haya min syu'abil iman. Rasa malu termasuk cabang dari cabang-cabang keimanan. Namun perhatikan tentang masalah ilmu, ingat pentingnya ilmu, dan itu jalan hidayah. Tidak pantas seorang terhalang dari hal tersebut untuk kemudian malu bertanya. Kembali ke masalah ini, para sahabat radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, setelah takbir kok diam sebentar, baru membaca Al-Fatihah. Fakultu, maka aku pun bertanya, salah satu di antara sahabat yang sangat haris, semangat dalam menuntut ilmu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Saya bilang meriwayatkan hadis bukan sahabat yang paling banyak tahu tentang hadis. Beda ya. Karena tentunya Abu Bakar Umar lebih tahu. Namun Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ribuan dan sahabat yang paling banyak. Dan ini sangat mungkin tidak sebagaimana yang dituduh sebagian kalangan sekalian bidah yang mereka menganggap mana mungkin Abu Hurairah hadisnya paling banyak, padahal dia akan masuk Islam belakangan, baru perang Khaibar, baru masuk Islam. Padahal sudah berapa tahun Rasul tinggal di Madinah, baru masuk Islam. Wah, hadisnya melebihi banyak sekali dibanding sahabat-sahabat as-sadiqun al-awwalin. Bukankah Abu Bakar sudah jauh lebih dahulu masuk Islam? Bukankah Umar sudah mendahului Utsman, Ali dan Profit? Kenapa bukan lebih banyak? Sampai-sampai Syiah itu tidak mempercayai hadis Abu Hurairah, bahkan mengkafirkan Abu Hurairah waliyadzillah. Kalau hadisnya Abu Hurairah tidak dikafirkan atau tidak diterima, berapa banyak syariat kubur, sifat Allah, masalah berbagai macam hadisnya Abu Hurairah itu memenuhi kitab hadis. Berapa ribu hadis akan dibuang ketika mereka sudah mengkafirkan dan mengkafirkan Abu Hurairah waliyadzillah. Kembali ke masalah ini, para ulama menjawab, kenapa Abu Bakar Umar saya mungkin lebih banyak hadisnya, namun Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama, satu, Abu Bakar As-Siddiq hidup tidak lama sepeninggal Rasulullah SAW. Hanya 2 tahun sepeninggal Rasul, Abu Bakar itu sejauh sama usianya. Rasul meninggal usia 63, Abu Bakar 61 tahun, 2 tahun setelahnya Abu Bakar menyusul. Hanya 2 tahun masa kepemimpinan kekhilafan beliau kemudian wafat. Baik. Demikian sebagian sahabat yang lain banyak yang tidak hidup lama sepeninggal Rasulullah SAW dalam peperangan ataukah yang lain. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah tersibukkan dengan urusan yang lebih wajib daripada mengajar, mengurusi baitul mal, memikirkan dari serangan musuh, menyeting strategi dan itu, membangun, memperhatikan masjid, kemudian mengeluarkan zakat, membagikan kepada fakir miskin dan yang lain, mengurusi sekian banyak perkara seorang khalifah. itu lebih wajib daripada mengajarkan ilmu gengsi bagi seorang khalifah Abu Bakar Siddiq. Demikian pula para sahabat yang lainnya itu banyak berpindah-pindah ke beberapa negeri. Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, Ali bin Abi Thalib ke sana, ini ke sana, daerah Basrah, Kufah, Irak, ada yang daerah Syam, Palestina, Muawiyah, dan Abu Sufyan, ada yang daerah ke barat, ada yang ke sana. Abu Hurairah tetap di Masjid Rasul, di Masjid Nabawi, tidak pindah-pindah. Dan muridnya banyak. Sehingga orang berdatangan mendengarkan hadis dari Abu Hurairah pulang menyampaikan. Aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sampaikan satu. Muridnya lagi datang dari Afrika. Aku mendengar Abu Hurairah berkata, dulu Rasulullah pernah beliau dengar mengatakan begini-begini sampai di Afrika. Datang lagi dari Syam ke Masjid Nabawi ke Madinah. Aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda begini sampai Syam. Sehingga tersebar hadis ini. Dan berbagai macam tauzi bisikan yang disebutkan oleh para ulama, kenapa hadisnya Abu Hurairah jauh lebih banyak? Karena beliau fokus belajar mengajar. Dan sampai Abu Hurairah ini semenjak masuk Islam mengikuti Rasulullah SAW dan termasuk ashabus sunnah, orang-orang yang tinggal di emperan masjid, para pemuda yang termasuk lapar, para pemuda yang iktikaf di masjid mengikuti, menghafalkan Quran, mempelajari hadis Rasul, begadang di waktu malam, dan tidak cukup sampai di situ, bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang dulu belum pernah didengar hadisnya. Abu Hurairah sebelum masuk Islam, dulu Rasul pernah menyampaikan apa? Tanya ke Abu Bakar, tanya ke Abbas, tanya ke Utsman. Sehingga tidak cukup dengar dari Rasul, cari yang lain terus. Di samping itu Abu Hurairah adalah seorang yang didoakan Rasulullah SAW tidak bakal melupakan hafalannya, tidak bakal lupa ingatannya. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini termasuk diijabahnya doanya Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada ingatan hadis yang diingat oleh Abu Hurairah SAW kecuali menetap dan tidak akan lepas. Sehingga hafalannya banyak dan mengingat banyak. Ini sahabat Abu Hurairah SAW. Baik balik ke masalah ini, begitu pula Abu Hurairah sering bertanya. Bertanya ya Rasulullah, sampai Rasulullah paham. Aku sudah menduga ya Abu Hurairah. Tidak ada orang yang pertama kali mendahului bertanya dalam masalah ini. Dalam beberapa perkara, Rasulullah sudah menduga. Yang pertama datang tanya pasti Abu Hurairah. Sampai demikian ini, sahabat Abu Hurairah SAW. Kembali ke sini. Ini salah satu contoh kasus. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi?" Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Dan ini ada kemungkinan dua. Yang pertama, kenapa bersumpah demi ayah dan ibu? Yang mana dalam Islam bila seseorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan yang pertama disebutkan oleh para ulama dan ini dilakukan oleh para sahabat sebelum turunnya larangan. Kita tahu larangan dalam Islam itu tidak seabrek langsung semua turun haram atau ijaz. Semua haram, tidak. Namun yang haram ini dulu, sirik dulu. Yang haram ini B, yang haram A, yang haram B. Sampai sempurna dan lengkap agama ini. Dan itu atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat di masa jahiliyah melakukan berbagai macam hal, kemungkaran, kesalahan, sampai mengubur putrinya hidup-hidup, mabuk-mabukan, kemungkinan berbagai macam perangai jahiliyah. Menikah tanpa batasnya, perzinahan merajalela, riba, riba jahiliyah, mencekik umat dengan mengambil kesempatan dari kesempitan orang, ambil uang bunga, ya. Dan berbagai macam dosa yang lain. Akan tapi turun larangan keharaman itu sedikit demi sedikit. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa sebelum sebulan penuh Ramadan wajib, itu puasa wajib adalah puasa Asyura 10 Muharram. Setahun satu kali. Cuma wajibnya puasa setahun satu kali 10 Muharram. Itu pun sebelumnya masih boleh milih. Yang buat puasa-puasa lebih baik, jika tidak bayar fidyah. Boleh milih. Boleh pilih sedekah ataukah puasa. Sampai kemudian diwajibkan puasa dan cuma satu hari dalam setahun 10 Muharram. Setelah itu kemudian datang Ramadan dan diwajibkan puasa Ramadan sehingga puasa Asyura sebelum Muharram jadilah sunnah, tidak jadi wajib. Demikian pula bersama pengharaman khamr, diharamkan yang minum minuman keras itu bertahap. Tadinya tidak diharamkan secara mutlak, namun diharamkan saat waktu-waktu mendekat mau sholat. La taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk, sehingga dilarang, sehingga kalau mau duhur asar tidak mungkin. Mau baca asar sampai maghrib tidak mungkin. Satu-satunya boleh mabuk ketika itu baca isya. Sampai sebagian ketika itu baca sholat, baca sholat itu muter-muter, baca al-kabirun itu muter-muter. La antum abidun ma'abud wa la antum abidun, muter terus. Dan memang masih halal ketika itu. Subhanallah, bertahap. Demikian pula jihad, itu bertahap. Tadinya di awal mereka juga tidak sabar ini, ya Rasulullah kapan kita melawan, ya Rasulullah kapan kita lawan mereka. Belum boleh, sabar. Benar demikian belum boleh. Kemudian tadinya dibolehkan itu pun kalau dalam rangka defensif, artinya dalam rangka kalau diserang bertahan, itu saja. Terus bertahap, ini semua bertahap, tadi. Dan makhluk-makhluk sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu Wataala. Demikian pula perkara-perkara yang haram di situ turun. Demikian pula yang wajib di situ turun tidak terabrek, namun bertahan. Maka di sana termasuk pula ada beberapa hal yang dahulu sejak sebelum Islam itu ada kemungkaran-kemungkaran, namun baru hilang setelah tahun sekian. Kembali ke masalah ini, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku. Ini juga bersumpah dengan nama selain Allah. Dulunya saya belum dilarang, namun kemudian setelahnya dilarang dengan Rasulullah SAW bersabda, man kana khalifan falyahlif billah aw yasmut. Berarti apa ini bersumpah? Maka bersumpahlah dengan nama Allah atau dia diam saja. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Berarti siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kufur atau syirik. Jadi hadis sahih dari ucapan atau sabda Nabi SAW. Namun syiriknya adalah syirik kecil, tidak sampai tingkat syirik besar. Dan ciri kecil pun tetap bukan kita. Jadi seperti riya, berbuat amalan untuk dipuji orang, riya atau sumah, bersumpah dengan nama selain Allah. Ini adalah termasuk di antara contoh-contoh ciri kecil. Namun ciri meskipun kecil termasuk dosa besar. Maka sudah semestinya seorang muslim yang belajar tauhid betul-betul takut dari perkara dosa syirik ini, minta tolong kepada Allah agar dibebaskan darinya, banyak-banyak beristighfar. Bagaimana kita tidak dikenakan untuk takut sementara Nabi Ibrahim saja berdoa, wajidukni wa baniya anna abudal ahnaf, jauhkanlah aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim yang sangat masyhur bagaimana merealisasikan menerapkan tauhid, beliau pun Nabi Ibrahim AS berdoa agar dijauhkan dari penyembahan berhala. Maka seberapa pun tinggi ilmu seseorang, seberapa pun lama seorang belajar, menjaga sholat jamaah di masjid, jangan kemudian meremehkan dan merasa aman dirinya dari kufur khatimah, merasa aman dari fitnah godaan, termasuk daripada diri. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu untuk aku berbuat syirik. A'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam, sementara aku sadar. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah berbuat syirik kepadamu sementara aku tidak sadar, sementara aku tidak menyadari. Maka sadar atau tidak, seorang syirik kecil pun sekalipun minta perlindungan kepada Allah, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi. Atau kemungkinan kedua disebutkan oleh para ulama, sahabat ketika disebutkan bersumpah dengan nama selain Allah, tidak ada maksud untuk betul-betul bersumpah dengan nama selain Allah tadi. Tapi hanya sekedar keluar dari lisan, keceplosan ataupun keluar dari lisan tanpa ada niatan dalam kalbu. Misalnya ucapan mereka, demi ayah dan ibuku, ayah dan ibuku sebagai tebusan. Ini terkadang muncul ucapan seperti ini, namun biasa di kalangan mereka. Tidak ada maksud takzim mengagungkan atau yang lainnya dari segala. Sementara Allah mengatakan, la yu'akhidhukumullahu billadzi fi aymanikum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Allah tidak akan menyiksa. Jadi ini disebutkan dalam satunya Al-Baqarah dan yang disebutkan dalam surat Al-Hajj. Allah tidak akan menyiksa kalian karena sebab kalian tidak serius dalam sumpah kalian. Namun yang Allah siksa dan catat kalian adalah yang kalian menyengaja dalam kalbu kalian. Maka ini dua kemungkinan yang disebutkan kepada ulama. Dan tidak mungkin sahabat sengaja yaitu berbuat dosa dengan bersumpah dengan nama Tuhan Allah SWT. Dan kemungkinan yang pertama lebih kuat, bahwasanya ini adalah kejadian sebelum diturunkan atau dilarangnya bersumpah dengan nama Tuhan Allah. Kemudian kalau ada yang bertanya, bukankah dalam Al-Quran ada sumpah-sumpah dengan selain Allah? Wadduha, demi waktu duha. Walaili dan saja. Atau wal-asr, demi mata. Atau demi waktu asr. Wattin wa zaitun, demi buah tin dan bumi kursinya. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman sentosa. Bukankah itu semua sumpah-sumpah dengan selain Allah? Wasyamsi wa duhaha. Atau wal-qamari idza talaha, demi langit, atau demi matahari, demi bulan, demi malam, demi siang. Bukankah itu semua sumpah dengan nama selain Allah? Jawabannya iya. Itu sumpah kepada selain Allah. Akan tetapi siapa yang melakukannya? Yang bersumpah adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Itu adalah firman Allah. Itu adalah ucapan Allah. Maka Allah, sebagaimana dikatakan dalam ayat, La yus'alu amma yaf'alu wa yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tapi mereka-mereka yang akan ditanya tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Maka bagi kita makhluk, kita haram bersumpah demi apapun. Demi ayah, demi ibu, demi bintang, demi bulan, demi tanah air, demi bangsa, demi kelahiran. Ini dilarang. Rasul mengatakan, Man ala habi bayillahi faqad asyrak. Siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kecil. Ini syirik kecil namun termasuk dosa besar. Ini perkara yang dilarang. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berkata dan Allah boleh bersumpah dengan apa saja yang diciptakannya. Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha wa layli, atau demikian wa duha wa tin wa zaitun wa turi sini, demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Ursina, demi negeri Mekah yang aman sentosa, demi waktu asar wal asar, demi malam, demi siang, demi waktu duha wa duha. Maka Allah berkehendak boleh melakukan apapun karena itu firman-Nya, karena itu yang dipakai sumpah adalah ciptaan-ciptaan-Nya. Sementara kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adapun dulu yang disebutkan sahabat, maka itu hanya kejadian sebelum turunnya larangan. Dan kita sebutkan dulu syariat jilbab itu datang belakangan. Dulu syariat puasa datang setelah sekian tahun. Dulu syariat demikian. Begitu pula keharaman. Tidak dari awal Islam datang semua haram, langsung seabad semua haram. Namun datang dari haram yang besar-besar, kemudian terus-terus sampai sempurna. Maka demikian pula larangan tentang bersumpah dengan selain Allah. Di awal Islam belum dilarang, kemudian turun larangan. Dan ini kesempatan kemungkinan ketiga, yaitu sebelum turunnya larangan. Abu Hurairah bertanya, Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Ini sebelum turun larangan. Ara'aita sukutaka baina tadbir wal qira'ah ma taqul. Apa menurut Anda sikap diamnya Anda antara takbiratul ihram dengan bacaan Quran Anda? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum membaca Al-Fatihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadbir takbiratul ihram, jadi dia rukun setelah dikatakan. Harus salat itu membaca takbiratul ihram. Tidak sah tanpa yang menurut jumhur mayoritas ulama. Adapun mengangkat tangan menurut jumhur ini sunnah, tidak sampai tingkat wajib atau merukun. Takbiratul ihram dibaca Allahu akbar. Setelah itu Rasul tidak langsung mengeraskan bacaan pada salat jahriyah, namun berhenti sejenak baru membaca surat Al-Fatihah. Maka Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling semangat untuk bertanya, yang Anda itu ngapain ya Rasulullah? Mata pun apa yang Anda baca? Ya. Kok kalian seperti kemacamnya dan Rasulullah itu terlihat ketika membaca sesuatu, sebuahnya itu gebiar-gebiar. Apa? Gerak-gerak. Para sahabat melihat dari belakang, terkadang melihat sifat sholatnya Rasul, melihat gerakannya Rasul, karena disebutkan di atas sifat penciptaan Nabi yang sudah setelah, Nabi itu singgotnya kamla usabra, memenuhi dada beliau. Jadi karena ada di kitab-kitab disebutkan oleh para ahli ilmu, Lihiyatu Rasulillah, singgotnya Rasulillah Rasul, Lihiyatu Abu Bakar, singgotnya Abu Bakar, Lihiyatu Umar, Umar Usman. Bahkan para Nabi, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa AS, ini demikian ini mereka. Maka Rasulullah SAW ketika sholat membaca kumat kami itu bergerak-gerak. Jika sahabat tahu ini Rasul membaca sesuatu, tapi kok diam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun bertanya, "Qala aqul," beliau berkata, "Aku berkata," sehingga tadi termasuk jikot yang saya tadi, jangan sampai seseorang membenci jikot. Kalaupun ada orang teroris atau yang lain yang dibenci, itu perbuatan mungkarnya. Kalau ada teroris baca Quran, ya jangan baca Qurannya dibenci. Kalau ada teroris sarungan pakai pecis, ya jangan dibenci sarung dan pecisnya. Tapi benci perbuatan kemungkarannya. Kalau ada orang al-bid'ah mengikuti aliran sesat, si'ah, rafidhah atau yang lain misalnya, namun mengenakan sesuatu ataupun yang syar'i, maka jangan kemudian dibenci karena hal tersebut, namun karena kesalahannya, karena pemikirannya dan seterusnya, dan tidak dipukul rata semuanya jangan salah, namun harus dikembalikan kepada yaitu sebut nama Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah disalahkan, yang benar jangan ikut disalahkan. Kalau aku, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Abu Hurairah, aku mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa tsaubul abyadu min adz-dzanab. Allahumma ighfirni min khotayaya bis-salbi wal ma'i wal barad. Ini dengan Muslim. Didahulukan bis-salbi wal ma'i wal barad. Ada makna Bukhari bil ma'i wal salbi wal barad. Kan boleh dibaca ini dari ayat. Adapun artinya, Allahumma ya Allah, baik jauhkanlah baini antara aku wa baina dan antara khotayaya kesalahan-kesalahanku kama sebagaimana ba'atta engkau jauhkan baina antara al-masyriq timur ya wal maghrib dan barat, timur dan barat. Dijauhkan minta agar Allah menjauhkan kita dengan dosa-dosa kesalahan kita sebagaimana dijauhkannya timur dan barat. Ini adalah dua arah yang tentunya paling jauh antara selatan, barat, timur dibandingkan dengan utara dengan timur atau utara dengan barat. Namun utara dengan selatan bertolak belakang. Begitu pula timur dengan barat. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa dan dijauhkan antara diri dan kesalahan sebagaimana dijauhkannya timur dan barat. Kemudian Allahumma naqqini min khotayaya, ya Allah sucikanlah aku, naqqini tanqiyan min khotayaya, dari kesalahan-kesalahanku, kama yunqa, sebagaimana disucikannya ats-tsaubul abyad, pakaian yang putih, min adz-dzanab, dari kotoran. Pakaian ada yang hitam, ada yang merah, ada yang coklat. Kalau kotoran itu merah atau hitam, terkadang tidak terlihat, ya, kotoran. Namun ini pakaian putih, tapi lihat, bolpen sedikit jadi stres, sudah terlihatkan kotornya. Maka dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, ini perumpamaan yang sangat gamblang dan jelas. Bersihkanlah aku dari dosa-dosa kesalahanku, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda-noda. Betul-betul bersih dari noda. Allahumma ighfirni min khotayaya bis-salbi wal ma'i wal barad. Dalam riwayat Bukhari, bil ma'i was-salbi wal barad. Ya Allah, sucikanlah atau cucilah kesalahanku dengan air salju dan embun. Insyaallah akan kita bahas kandungan-kandungan ini disebutkan. Wa hadza asahu haditsin warada fi dzalik. Ibnu Taimiyah mengatakan hadits ini adalah hadits yang paling sahih. Artinya hadits bacaan doa kita dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya sampai akhir, ini adalah hadis atau doa kita yang paling sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain-lain namun tingkatnya yang doa. Ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Dan inilah di antara bentuk kesempurnaan syariat. Seorang kalau sholatnya panjang, mau dua baca istilah, saya kurang mantap. Saya pengen yang panjang, boleh, silakan, ada nanti. Wajah tuwa siyalillah, dikaturan sama Allah, dua lalu, hanifah wa ma'anam yang istimit, disebutkan panjang sampai belakang. Saya ingin ringkas yang pendek, ada yang ringkas dan pendek, bahkan membuat takjub malaikat, bahkan malaikat berdutan ingin mencatat doanya, ada nanti doa istitah yang pendek. Misalnya seseorang khawatir imamnya keburu rukuk, wah kalau saya baca Allahumma ba'ika ini, belum sempat baca Al-Fatihah, nanti sudah ketinggalan imam, ya, padahal Al-Fatihah ini harus dibaca. Maka, tapi kalau saya baca Al-Fatihah saja, kok kayaknya ada yang kurang ya. Saya ingin istitah tetap saya baca. Maka dia baca istitah namun yang pendek. Ya, maka ini ada beberapa pilihan-pilihan. Namun kita baca yang pertengahan di sini. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Yang setahu kami, ini kalau di Indonesia termasuk yang didahulukan, dihafalkan ya. Sejak kecil Allahumma ba'id baini. Pertengahan, tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Jadi termasuk yang paling bagus, alhamdulillah dalam hal ini. Dia lebih banyak sepertinya dari pemerintah agung juga mengajarkan dan mengajarkan ini doa dari anak-anak kecil dalam bab ini. Alhamdulillah ini termasuk yang paling kuat dan paling baik dalam bab ini. Allahumma barik. Karena di beberapa negeri yang lain yang diajarkan sejak kecil bukan doa ini. Nah, itu nanti akan kita bahas insyaallah. Wa ma dzalika fa'anzarul muslimina al-yawm la ya'lamuna an hadzal istiqah. Dia mengatakan bersamaan dengan itu, meskipun bacaan doa istinta ini adalah yang paling sahih, akan tetapi kebanyakan muslimin di hari ini tidak mengetahui doa istinta jenis ini. Walau yang taktimu nabi dan tidak membaca istinta dengan doa ini. Ini seperti tempat beliau. Ya, mereka biasa diajarkan doa yang lebih pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka subhanaka wa ta'ala jaddus wa la ilaha ghairuk. Ini dia yang diajarkan di surah Al-Fatihah. Kemudian ada lagi yang lebih panjang dan beberapa jenis-jenis istitah. Namun alhamdulillah dalam hal ini di tempat kita bahkan sejak kecil sudah biasa ya. Dia dari Allahumma ba'idzaini. Alhamdulillah. Maka ini pentingnya kita belajar. Apa yang diajari bapak-bapak kita, guru-guru kita dari kecil yang cocok dan sudah benar, alhamdulillah kita puji Allah. Kemudian kita doakan yang mengajari kita. Yang mengajari kita itu akan dapat pahala. Tapi kalau kita terus mengerjakannya, mereka itu terus dapat pahala. Dan Islam tidak mengajarkan kita melupakan jasa-jasa mereka. Doakan, minta jangan pun, alhamdulillah ingat mereka. Namun kalau ada salah, ya jangan kemudian kebablasan, namanya salah ya tetap salah. Seberapapun kita cinta, mohonkan ampun mereka, kalau salah ya ditinggalkan. Maka ini kita tengah dalam hal ini. Pentingnya kita belajar sifat wudu, sifat salat, mana yang benar kita teruskan, yang salah kita rujuk dan kita tinggalkan. Baik, kita lanjutkan di sini pada agar insya Allah tentang kandungan doa istiqlal. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نبي عليه الصلاة والسلام beliau mengucapkan doa ini sementara beliau sungguh telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang telah berlalu maupun yang akan datang, yakni di masa beliau. Allah telah mengampuni beliau, namun beliau masih demikian membaca wa ma dzalika yaqul Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Maka tidak ada alasan lagi dari seseorang untuk meninggalkan yaitu permohonan ampun, dijauhkan dari dosa dan kesalahan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukai dan Allah meridai. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak pernah meminta, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya. Dalam hadis disebutkan, "Man lam yad'u ila Allah yaghdabu alaihi." Barang siapa yang tidak pernah berdoa, meminta kepada Allah seperti orang yang butuh, maka Allah pun akan murka kepadanya. Maka seorang muslim minimal dalam salat dia pun berdoa, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dalam ayat bacaan doa Allahumma ighfirli subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli ya minta diampuni rabbighfirli dan berbagai macam dari doa-doa ini dalam salat. Maka demikian dalam istiqta minta kepada Allah, Allahumma, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Aifala aqrabuha wa la ahimu hawlaha, sehingga aku tidak akan mendekatinya dan tidak akan yaitu menggembara di sekitarnya. Ini perumpamaan seseorang bukan hanya berdoa meminta kepada Allah dijauhkan dari dosa, namun juga seorang hamba jangan dekat-dekat dengan hal yang mengajaknya kepada dosa. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari apa yang diingatkan kepada bapak kita, bapaknya manusia Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna min adh-dhalimin, dan janganlah kalian berdua dekat-dekat dengan pohon. Allah tidak mengatakan jangan kalian berdua makan pohon, makan buahnya saja, tapi plus jangan kalian dekat-dekat. Sebab bisa jadi seorang tidak ada niatannya, seperti Nabi Adam tidak berniat untuk makan, sudah saya melanggar larangan Allah saja, tidak ada niatan dia seperti itu. Ya. Demikian sudah saya akan melanggar larangan Allah, tidak ada. Ditambah syaitan bersumpah di hadapannya. Inilah kumala minal nafihin wa qasah mahumah. Syaitan bersumpah, sumpah di hadapan mereka berdua. Aku ini memberi nasihat kalian. Ini betul-betul buah yang bagus. Ini akan membuat kalian abadi. Tidaklah Allah melarang kalian makan buah ini kecuali hanya akan menjadikan kalian malaikat atau kekal di surganya Allah. Dia bersumpah, waqa sama huma inni lakum wala minan nasihin. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Seorang terkadang tidak ada niatan jelek, namun dekat-dekat dengan yang jelek. Pelas dikuda, dibujuk dengan orang-orang yang menampaknya baik. Jangan disangka seorang yang mengajak jelek itu selalu orang yang berpenampilan jelek. Pakai pesis, pakai sarung, bisa jadi. Namun lihat substansinya, lihat isinya, dan berbagai macam. Tidak selalu seorang yang bersumpah dan menampakkan baik itu baik. Maka siapa bersumpah, wakas sama humani hilang umalami dan nafihin. Aku ini pemberi nafian bagi kalian, aku ini pemberi nafian bagi kalian. Padahal humani murur, akhirnya pun siapa menunjukkan keduanya kepada terjerumus kepada hal tersebut. Kembali kepada perkara ini, maka seorang menunjukkan untuk dia tidak hanya yaitu jauhkan dari dosa, namun juga dekat-dekat dari tempat yang bisa mendorongnya kepada dosa. Dan ini tidak mutlak sebagaimana disebutkan. Seseorang dalam Islam dirinci, para ulama membahas mana yang afdal, uzlah atau istilah, berbaur dengan masyarakat atau uzlah sendiri. Masing-masing membawakan dalilnya. Yang satu menyebutkan inilah fadilah fadilah uzlah. Ya, yushiku an yakuna khairu mali abdi. Hanya yang ada di jibal, baina syu'abil jibal, hampir-hampir akan datang pertanyaan. Sebaik-baik harta seorang hamba adalah kambing yang ia gembalakan di lembah-lembah gunungan, jauh dari kegaduhan, jauh dari sikut-sikutan politik, jauh dari kekuasaan, jauh dari fitnah dunia, jauh dari fitnah jabatan dan kekuasaan. Hampir-hampir akan datang fitnah. Sebaik-baik harta seorang tenang, angon kambing di dekat gunung. Sebagai pembawakan fadilah-fadilah, ini keutamaan penyendiri, menghasilkan diri, menyelamatkan agamanya. Sebagai lagi menyatakan, bukankah Rasul, para sahabat, dan seterusnya, dulu bukan hanya menyendiri di dalam gua, Zuhairah. Bahkan Rasul SAW berbaur dengan kaumnya, mengajak mereka, mendakwai mereka. Dan yang baik dalam bab ini adalah tafsir perincian. Masing-masing orang tidak sama, disebut oleh para ulama. Setiap orang yang bisa bersabar, memegang teguh agamanya, tidak ingin terpengaruh jelek dengan mereka, maka hendaknya dia bersabar dengan gangguan mereka, mendakwai mereka, menyampaikan yang baik, mengajak yang baik kepada mereka. Bagi yang tidak bisa, maka lebih baik dia pulang ke kampungnya, di pinggiran pantai, di pinggiran desa, selama dia tidak selamat dari entah diskotik, entah narkoba, entah teman-temannya yang tidak bisa dia tolak, maka jika seperti itu keadaannya, lebih bagus dia menjauh dan memimpinnya. Dan sebagian ulama mengatakan anta jamak bainal uzlah wal khutbah. Sebaiknya engkau menjamak antara keduanya. Yaitu engkau menjaga diri, jaga jarak dari yaitu kemaksiatan-kemaksiatan kota, antara kejelekan-kejelekan yang ada. Namun ketika ada kesempatan engkau bisa memberikan kebaikan-kebaikan, maka datang, berbau, jenguk ketika sakit dan seterusnya, maka ini termasuk yang baik. Kembali ke masalah ini, maka seorang muslim dituntunkan untuk yaitu tidak dekat-dekat dari tempat dosa, Dan mereka minta berdoa kepada Allah, jauhkanlah aku dengan kesalahan-kesalahan ya Allah, sebagaimana kau jauhkan aku antara timur dan barat. Karena bisa jadi seseorang tidak ada niatan jelek, namun tuntutan lingkungannya, faktor kanan kirinya membuat dia tetap dalam dosa, ya. Dan dia tidak kuat untuk jadi baik karena tidak bisa menolak lingkungannya ini kanan kiri. Maka doa kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaa, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana aku jauhkan antara timur dan barat, di samping kita dan kesalahan kita, demikian pula dirimu, fala aqrabu wa la aqumu hawlaha, aku tidak dekat-dekat dengan dosa dan hal-hal yang mengarahkan kepadanya. Fatas'alullaha ta'ala an yujannibakal khataaya, wa memohon kepada Allah agar Allah menjauhkanmu dari berbagai dosa dan kesalahan, wa yubaidaka anha, wa yubaidaha anka, agar Allah pun menjauhkan hal tersebut dari dirimu, hatta la tubashirha, sehingga engkau tidak mengalaminya, wa taqafiyya, sehingga terjerumus ke dalamnya. Demikian pula bagi seorang yang memiliki kekuasaan, hendaknya dia menjaga bukan hanya dirinya, juga keluarga dari yang dia kuasai. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naram, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Maka kita jaga diri kita dan anak-anak kita, demikian pula dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita. Diibaratkan oleh sebagian ulama seperti tanaman, bukan hanya butuh untuk disirami di bibit yang bagus, tapi juga dipageri. Seberapa pun subur tanaman, kalau mati ya diinjak-injak kecambuk ya mati. Ada dikotori ayam atau dicabut ya mati. Sebaliknya demikian pula tanaman dikasih pagar listrik, dikasih yang sangat kuat pagarnya, namun tanpa disirami, tanpa dipupuk, dia akan mati kering. Maka demikian pula seorang anak itu di samping dididik yang baik, juga dijaga lingkungan dari lingkungan-lingkungan yang jelek. Ada doa an-syaih qabla wuqu'ih, dan ini doa minta perlindungan sebelum terjadinya. Li an-syaih idza kana ba'idan anka lam yastati' minka, karena sesuatu itu kalau jauh darimu maka tidak akan menimpa dirimu. Ini di antara kandungan doa istiqbah, yaitu kalimat pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaa kama ba'adta baina ashabil maghrib. Dan selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pekan yang akan datang di hari Senin insyaallah taala. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.